Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi ala ihsanih wa syukru lahu ala taufiqih wa amtinanih. Wa ashadu an la ilaha illallah wahdahu la sharika lahu ta'ziman lishanih. Wa ashadu anna muhammadan abduhu wa rasuluhu da ila ridwanih. Allahumma salli alaihi wa ala alihi wa ashabihi wa ikhwanih. Ikhwani fil azani Allahikum, kita lanjutkan surat An-Nas. Allah subhanahu wa ta'ala berfirman, Kul a'udhu birabbin nas, katakanlah aku berlindung kepada Tuhan yang memelihara dan menguasai manusia. Kul a'udhu birabbin nas, malikin nas, yang merupakan raja manusia. Ilahin nas, merupakan sesembahan manusia. Subhanallah bersumpah dengan tiga. Pertama, Rabbin nas, pencipta dan pemelihara manusia. Yang kedua, malikin nas, rajanya manusia, penguasa manusia. Yang ketiga, ilahin nas, sesembahannya manusia. Berlindung dengan tiga sifat Allah. Ada apa gerangan? Ternyata berlindung dari syaitan. Min syarril waswasil khannas. Dari kejahatan bisikan syaitan yang biasa bersembunyi. Syaitan yang sangat berbahaya. Yang senantiasa, sebagaimana kita jelaskan, ya, sumpah iblis untuk menyesatkan seluruh manusia. Di antara anak buah iblis adalah syaitan. Alladhi yuwaswisu fi sudurin nas. Yang membisikkan kejahatan ke dalam dada manusia. Syaitan itu sampai ke dalam dada manusia. Membisik-bisikan. Mengajak orang untuk melakukan kejahatan. Oleh karenanya Nabi SAW mengatakan, Inna syaitana yajri min bani Adam majraddam. Sungguhnya syaitan itu mengalir dalam tubuh manusia sebagaimana aliran darah. Tatkala Nabi SAW i'tikaf, datanglah Sofiyah radhiyallahu ta'ala anha, istri Nabi SAW, menjenguk Nabi SAW di masjid. Dan ini boleh, seorang suami kalau sedang i'tikaf, kemudian istrinya kunjungi, ada sesuatu keperluan, entah mengantar makanan, entah sesuatu, maka boleh dia mendatangi suaminya di masjid. Kemudian karena sudah malam, maka Nabi SAW keluar mengantar Sofiyah ke rumahnya. Ini juga dalil kata para ulama, boleh kalau seorang keluar dari masjid meskipun itikaf karena kebutuhan mendesak selama tidak lama. Seperti Nabi keluar mengantarkan Sofiyah ke rumahnya. Rumah Sofiyah tidak jauh, tapi Nabi keluar dari masjid dan itikafnya tidak batal. Oleh karena boleh seorang misalnya itikaf di masjid kemudian ingin makan, dia keluar cari makan. Tapi setelah selesai hajatnya segera kembali. Bukan ngobrol-ngobrol jagongan di luar masjid, ya ini tidak boleh. Tapi segera selesai hajatnya kembali. Nabi SAW keluar membawa istrinya ingin diantar ke rumah. Tiba-tiba ada dua orang sahabat berjalan. Tatkala berjalan mendekati Nabi dan Sofiyah, mereka berjalan dengan cepat. Maka tiba-tiba ada perubahan. Kenapa jalannya lebih cepat? Kata Nabi, ala rislikuma. Berhenti, berhenti. Mereka mengatakan subhanallah. Mereka berdinding, mereka mengatakan, Rasulullah, kami tidak jalan cepat karena tidak ada, kami tidak suudzon. Seakan-akan mereka mengatakan demikian. Kata Nabi SAW, inna syaitana yajri min bani Adam majradam. Kalian sekarang tidak suudzon kepada kami. Inna Sofiyah, kata Nabi, ini istriku. Ini Sofiyah istriku. Kami keluar malam-malam berdua, ini bukan siapa-siapa. Ini istri saya, Sofiyah. Kata mereka, subhanallah. Ya Rasulullah, kami tidak menuduh apa-apa. Kata Nabi, inna syaitana yajri min bani Adam majradam. Sungguhnya syaitan mengalir dalam tubuh manusia sebagaimana aliran darah. Dan Rasulullah SAW mengatakan, saya khawatir syaitan akan melemparkan dalam hati kalian berdua sesuatu. Dalam riwayat syarran. Aku khawatir syaitan melemparkan, yang memasukkan keburukan dalam dada-dada kalian. Artinya apa? Sekarang mereka berdua tidak suudzon. Tetapi mungkin setelah lewat berapa lama mereka, itu siapa Nabi dengan siapa? Maka akan timbul apa? Suudzon. Dan begitu kerjaannya syaitan. Oleh karenanya Nabi SAW menyatakan, innaha Sofiyah, ini istriku. Untuk menghilangkan suudzon yang bakalan dilemparkan oleh setan. Dari sini kata para ulama dalil, kalau kita melakukan suatu perbuatan yang bakalan bisa menimbulkan orang berprasangka buruk, maka hendaknya kita jelaskan agar saudara-saudara kita tidak terjerumus dalam dosa berprasangka buruk kepada kita. Jangan kita bilang cuek, mereka mau ngomong apa terserah. Jangan begitu. Sehingga kita menjadikan saudara-saudara kita terjerumus dalam apa? Suudzon, dalam dosa. Oleh karenanya kalau kita mampu untuk menjelaskan bahwasanya kita tidak demikian, bukan yang sebagaimana Anda maksud, maka ini lebih baik agar hati-hati saudara-saudara kita lebih selamat. Sebagaimana Nabi mengatakan, innaha Sofiyah, ini istriku Sofiyah. Maka jangan bersuudzon, karena setan akan melemparkan suudzon kepada kalian di lain waktu. Kenapa setan mendikte dan membisikkan dalam dada manusia? Dan setan sering sekali mendikte, terutama dalam masalah suudzon, sering sekali. Dan terjadi banyak pertikaian, perceraian, banyak sekali gara-gara apa? Salah sangka, buruk sangka. Suami buruk sangka kepada istri, istri buruk sangka kepada suami. Yang berperan siapa? Syaitan. Dia yang mendikte, dia bilang suamimu kesana karena begini, begini, begini. Padahal tatkala seorang sebelum suudzon, sebenarnya banyak sekali kemungkinan, ada 100 kemungkinan. Namun syaitan mendikte dia untuk memilih kemungkinan yang buruk. Suamimu tidak kesana kecuali ada maunya. Suamimu kesana kecuali apa? Karena ingin apa, punya simpanan, macam-macam. Padahal suaminya mau ikut pengajian. Namun syaitan mendikte, dan itu memang tugas syaitan. Makanya Nabi SAW, fa'inna dhanna akdzabul hadith. Kata Nabi SAW, persangkaan merupakan perkataan yang paling dusta. Alladhi yuwaswisu fi sudurin nas. Yang bisik-bisikan dalam dada manusia. Dan kita tidak sadar, ternyata dibisik oleh syaitan. Minal jinnati wan nas. Dari kalangan jin dan kalangan manusia. Ini ada dua tafsiran di kalangan para ulama. ada yang menyatakan minal jinnati wan nas, dari kalangan jin dan manusia, kembali kepada pembisik-pembisik. Bahwasanya yang bisik-bisik itu ada jin, ada manusia. Kalau manusia bicara langsung, syaitan. Wa kadzalika ja'alna likulli nabiyyin aduwan syayatinal jinni wal insi yuhi ba'dhum ila ba'dhin zukhrufal qawli ghurura. Demikianlah kami jadikan bagi setiap nabi musuh-musuh dari kalangan syaitan-syaitan, jin dan manusia, saling membisik-bisikan perkataan-perkataan yang indah untuk menipu. Dan syaitan perkataannya indah, baik syaitan jin maupun syaitan manusia akan datang membisiki kita, ngomong. Adapun syaitan jin tidak kita sadari, langsung masuk dalam dada kita. Dalam hadis disebutkan bahwasanya tidak ada seorang pun kecuali Allah jadikan qarin bagi dia, jadi jin yang akan membisik-bisikan keburukan kepada dia. Ada jin yang menyertai, yang membisik-bisikan keburukan pada hati manusia. Ini tafsiran pertama bahwasanya minal jinnati wan nas, dari kalangan jin dan manusia, adalah pembisik-pembisik tersebut, syaitan-syaitan dari kalangan jin dan maupun dari kalangan manusia. Tafsiran yang kedua mengatakan minal jinnati wan nas adalah tafsiran dari kalimat nas fi sudurin nas, pada yang membisik-bisikan pada dada-dada manusia, artinya secara umum, baik manusia yang artinya jin dan manusia. Kan disebutkan manusia di sini adalah mimbab taglib, yaitu jin juga dibisik-bisikin. Jadi jin, ada jin yang baik, datang jin setan, bisik-bisikin kepada jin yang baik untuk menjadi jin yang buruk. Demikian juga sebagaimana manusia dibisik-bisiki oleh jin, jin juga dibisik-bisiki oleh setan. Karena kita tahu jin ada yang baik dan jin ada yang buruk. Jin yang baik diganggu oleh jin yang buruk. Demikian, wabillahi taufik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.